Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masuk sekarang kita hadis yang ke-16, al-hadithus sadis ashar. Atharul ilmi wal huda alladhi ja'a bihi rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi asnaf. Pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh ilmu dan petunjuk yang datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa manusia, kepada beberapa kelompok dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah mulai pelajarannya. Diharapkan untuk tenang, tidak ribut ya. Kalian anak-anak yang di depan ini, tidak ada mainan kapal-kapalan. Sini kapal-kapalannya. Sini. Nyatat faedah. Pecinya mana? Dipakai. Jangan ribut ya. Demikian pula kepada ummahat yang di dalam, mohon anak-anaknya kita kondisikan sama-sama. Yang abah membawa anak dikondisikan, yang ummahat ibu-ibu membawa anak-anak dikondisikan, agar kita bisa taklim dengan khusyuk, agar kita bisa mendengarkan faedah dan memahami dengan baik pelajaran yang akan berlangsung. Kita baca hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil kathir asaba ardan. Permisalan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu adalah seperti permisalan hujan yang lebat, asaba ardan, yang mengenai tanah. Fakana minha naqiyatun, di antara tanah itu ada yang baik, bagus, qabilatil ma'a, yang menerima air, anbatatil kala'a, yang bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang subur, wal usbal katsir, dan bisa menumbuhkan rumput yang lebat. Ini tanah yang baik, tanah yang bagus seperti itu. Kalau hujan itu berpengaruh, tumbuh-tumbuhannya menjadi subur, rumput-rumputnya menjadi lebat, hijau, banyak. Itu pengaruh dari tanah yang baik, tanah yang bagus. Wa kana minha ajadib, dan ada tanah yang gersang, tanah yang kering. Amsakatil ma, tanah tersebut menampung air, dia simpan airnya, dia tahan airnya. Fanafa'allahu bihan nas, sehingga manusia mengambil manfaat dengannya. Fasharibu wasuku wazar'u, mereka minum ya dari tanah tersebut, mungkin menggali tanah tersebut sehingga keluar air, atau bisa juga minum dengan air hujan yang turun tadi. Wasuku, ya mereka menyirami tanaman mereka dengan air tersebut, menanami tanaman-tanaman mereka. Jadi dua-duanya masih tetap ada manfaat. Tanah yang tandus ada manfaatnya, tanah yang subur juga ada manfaatnya. Kalau tanah yang kering itu kan menahan air, artinya airnya tidak disebarkan ke tumbuh-tumbuhannya sehingga tumbuhannya menjadi subur. Dia menahan air sifatnya. Tetap bisa kita mengambil manfaat, namun tidak sama seperti jenis yang pertama. Jenis yang pertama ini lebih besar manfaatnya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan hujan tersebut ada juga yang mengenai tanah yang lain. Innama hiya qi'an, tanah tersebut adalah tanah yang qi'an. Qi'an ini apa maksudnya? La tumsiku ma, tidak bisa menahan air, tidak bisa menampung air. Wala tunbitu kalaan, tidak bisa pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah yang becek, licin, disertai dengan rawa, itu kan tanah yang tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan. Manfaatnya tidak sama seperti yang pertama dan yang kedua. Bahkan wallahu a'lam ya, dari sisi manfaat mungkin sangat sangat rendah bisa diambil manfaatnya. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Itulah permisalan orang yang mempelajari agama Allah dan Allah memberikan manfaat kepadanya terhadap apa yang aku diutus oleh Allah dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan itu permisalan terhadap orang yang tidak mengangkat kepalanya dari apa yang telah aku bawa. Wa lam yaqbal hudallah, ajak masuk aja, dan tidak menerima petunjuk Allah. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Ini lafaz hadisnya. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Ilm, bab fadli man 'alima wa 'allama, hadis nomor 79. Dikeluarkan pula hadis ini oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Kitab Al-Fadha'il, nomor hadis nomor 15, nomor 2282. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, jilid yang keempat, 399. Hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjut kepada kosakatanya. Apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut seperti lafaz al-huda. Al-huda pengertiannya adalah ad-dilalatul musilatu ilal matlub. Petunjuk yang menyampaikan kepada yang dituju, itu pengertian huda. Bahasa kitanya ya petunjuk, terjemahan bahasa Indonesianya al-huda itu artinya petunjuk. Al-ghaythul kathir, hujan yang banyak, maknanya adalah al-matarul am, hujan secara umum mengenai banyak tempat. Ada yang mengenai tanah yang subur, ada yang mengenai tanah yang tandus, ada yang mengenai tanah yang licin. Naqiyah, naqiyah maknanya tayyibah, tanah yang naqiyah, tanah yang baik, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain. Al-kala, al-kala ini pengertiannya yutlak ala nabat, maknanya tumbuh-tumbuhan, ar-ratab, tumbuh-tumbuhan yang basah, wal yabis, yang kering juga secara bersamaan. Al-ushbu, al-ushub ini an-nabtu ar-ratbu, tumbuh-tumbuhan yang basah. Al-ushbu ini tumbuh-tumbuhan yang basah. Kalau yang kadang kita dapatkan dia bermakna rumput, ya. Bisa juga berarti dia bermakna tumbuh-tumbuhan yang basah. Ajadib ini maknanya jam'u jadab. Ajadib jamak dari jadab. Bi fathid dal al-muhmalah, dalnya difathahkan. Jadab berarti ya, bukan jadab, jadab. Wahiyal ardu sulbah, artinya tanah yang kering. Allati la yandabbu minhal ma, yang tidak terkuras darinya air, karena dia kering, tidak keluar airnya, nahan di dalam dia. Itulah tanah yang kering itu, menahan di dalam. Ki'an, ki'an itu artinya ardul mustawiyah, tanah datar. Al-malsa, tanah yang licin. Allati la tanbut, yang tidak menumbuhkan tumbuhan sedikitpun. Taudihu hadzal mathal, penjelasan dari permisalan ini. Daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lima ja'a bihi minad din mathalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dari apa yang beliau datang dengannya dari agama ini. Bil ghaithil am, dengan hujan yang menyeluruh. Alladzi ya'ti nas fi hali hajatihim, yang hujan tersebut mendatangi manusia ketika mereka butuh terhadapnya. Wa kadza kana halun nas, demikian pula keadaan manusia. Qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Fa kama annal ghaith yuhyi bihi Allahu al-balad al-mayyit, kadzal fa kadzal al-wahyu min Allah yuhyi bihi al-qulub al-maytata. Sebagaimana hujan Allah menghidupkan dengan hujan tersebut negeri yang kering, demikian pula wahyu dari Allah, Allah hidupkan dengan sebab wahyu dari Allah hati-hati yang mati, hati-hati yang tandus, hati-hati yang gersang, itu akan hidup dengan wahyu dari Allah, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa menghidupkan hati. Kalau hati kita mati, gersang, sedih, gundah, gulana, bacalah Al-Quran, bacalah kalamullah. Itulah diantara yang dapat menenteramkan hati, bahkan itu yang paling besarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram, hati menjadi tenang. Qala ta'ala, Allah taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-122, "Aw man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas." Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati, kata Allah, kemudian Allah hidupkan, lalu Allah jadikan untuknya cahaya yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia, sama seperti orang yang berada dalam kegelapan. Laysa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar darinya. Fannur huna nurul wahyi, kata Syekh rahimahullah hafizahullah, cahaya di sini maknanya cahaya wahyu. Wadzulumat, kegelapan di dalam ayat ini maknanya dzulumatul jahli wal kufri wal dalal, kegelapan, kebodohan, kekufuran dan kesesatan, penyimpangan. Thumma syabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sami'in lima ja'a bihi bil ardil mukhtalifah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang-orang yang mendengar terhadap apa yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah yang berbeda-beda. Allati yanzilu bihal ghaiz, yang hujan turun kepada tanah tersebut. Faminhum, yang pertama, al-alim wal muallim, orang yang mengetahui ilmu agama Allah. Wal muallim, mengetahui serta mengajarkannya. Fahuwa bimanzilatil ardi tayyibah, orang yang seperti ini seperti tanah yang baik. Syaribat, menyerap air. Fantafa'at fi nafsiha, dia mendapatkan manfaat secara sendirinya, untuk dia sendiri dia dapat manfaat. Wa anbatat, dan menumbuhkan tanaman-tanaman. fanafa'at ghairaha, sehingga memberikan manfaat kepada orang lain. Lihat tanah yang bagus itu, ya menumbuhkan tanaman yang sangat bagus, subur. Orang-orang mengambil manfaat darinya. Kalau tanaman tersebut berbentuk cabai, cabainya diambil, dipakai untuk masak. Bawang, demikian pula sayur mayur, ya, demikian pula menumbuhkan tanaman yang bagus sehingga orang mengambil manfaat darinya. Demikianlah orang yang pertama. Ketika Nabi SAW datang mengajarkan Islam, dia menerima bimbingan Nabi SAW, mengetahui, mengilmui, mempelajari, mengamalkannya. Kemudian dia memberikan manfaat kepada orang lain dengan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, wa minhum al-jami' lil ilmi, di antara mereka ada yang mengumpulkan ilmu. Al-mujtahidu fi tahsilihi, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Lakinnahu lam ya'mal binawafilihi, namun dia tidak beramal dengan yang dianjurkan, yang sunnah-sunnah dari ilmu tersebut. Tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia bersemangat untuk mencari ilmu agama. Aw lam yatafaqqah fi ma jama'a, atau dia tidak memahami dari apa yang telah dia kumpulkan, hanya menghafal, menghafal, menghafal, hanya mencatat, mencatat, mencatat. Ghaira annahu addahu li ghairihi, hanya saja dia mengajarkan kepada orang lain. Dia ajarkan tentang hukum-hukum ini, hukum itu, namun dia sendiri ya tidak mengamalkan anjuran-anjurannya. Dia tidak memahami apa yang telah dia kumpulkan. Fahuwa bimanzilatil ardil lati yastaqirru fiha alma, orang yang seperti ini seperti tanah, tanah yang menyimpan air, tanah yang kering itu, tanah kering itu menyimpan air di dalamnya. Fayantafi'un nas bihi, manusia mengambil manfaat dengannya. Wa huwal musyar ilaihi, yakni sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar sabdaku, lalu dia simpan, kemudian dia tunaikan sebagaimana dia mendengarnya. Yang kedua, ya kurang manfaatnya. Yang pertama lebih baik, yang ketiga lebih buruk keadaannya. Wa minhum man yasma'al ilma, di antara mereka ada yang mendengar ilmu. Fala yahfadhuhu, tidak dia hafal, tidak dia jaga. Wala ya'malu bihi, tidak dia amalkan. Wala yanquluhu li ghairihi, tidak dia sampaikan kepada yang lainnya. Fahuwa bimanzilatil ardi sabkhah, ada yang seperti ini seperti tanah licin, tanah rawa. Al-malsa, tanah yang licin, rawa, licin lagi. Apa yang bisa diambil manfaat dengan tanah seperti itu? Bisa tidak nanam di rawa itu? Tanah rawa, tanamlah, mau nanam apa di situ? Hah? Genang dia, enggak numbuh dia. Ya. Licin juga, tanah liat. Tanamlah, apa yang bisa ditanam di situ? Tanah liat, licin tanahnya. Enggak bisa. Layak balul ma, tidak menerima air. Yang kedua tadi lebih mending, dia menyerap ya. Yang ketiga ini tidak menerima air. Autufsiduhu ala ghairiha, atau bahkan memudaratkan selainnya. Orang kalau lewat situ licin, jatuh. Kalau mobil ya bahasa kitanya kepater, enggak bisa naik. Ya, kalau mobil enggak bisa naik lagi. Demikian pula motor enggak bisa naik. Kalau kita pakai sendal juga lengket semua di sendal itu. Ya, bahkan ada yang sendalnya bertahan di tanah, enggak bisa diangkat lagi. Mau apa? Kaki ayam juga sama. Belepotan semua kakinya. Kalau tanah yang sudah basah merah kayak gitu. Rawa juga kayak gitu juga. Memudaratkan yang lain, apa yang bisa diambil manfaat? Kalau tanah kering, tanah kering bisa ngambil manfaat. Ya. Kita bisa jalan, ya, kendaraan juga bisa berjalan di tanah yang kering itu tadi, bisa berjalan. Demikian pula kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan karena tanahnya kering. Ya, tanah yang subur bisa mengambil manfaat darinya. Ya. Yang pertama lebih bagus lagi tanahnya, untuk orang lewat juga bagus, kemudian pula mengambil manfaatnya bisa. Ya, tanahnya baik, tanahnya bagus, ya kan? Diletakkan batu-batu juga bagus, ya. Itu tanah yang baik, ya. Intinya tanah yang bagus itu memberikan sekian banyak manfaat. Tanah yang kedua yang kering ada manfaatnya tapi sedikit. Tanah yang ketiga, nah ini tanah yang rawa, yang memudaratkan, yang licin sekali. Wa inna ma jama'a fil mithal baina ta'ifatainil ulalain al mahmudatain li ishtirakihima fil intifa' bihima. Hanyalah Nabi SAW mengumpulkan dua permisalan, yang pertama dan yang kedua, karena dua-duanya sama-sama memberikan manfaat. Tetap ada manfaat yang pertama dan yang kedua. Wa afradat ta'ifata tsalitsah al-madhmumah li'adamin naf'i biha. Nabi SAW menyebutkan secara tersendiri kelompok yang ketiga karena tidak ada manfaat padanya. Fa'alaika akhi, wahai saudaraku, hendaknya engkau bil ilmin nabawi, mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Yarfa'ukallahu bihi, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat. Darajat ini artinya berderajat-derajat. Ya, banyak derajatnya. Bukan satu derajat, bukan. Orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat oleh Allah derajatnya berderajat-derajat. Tidak tahu berapa banyaknya. Yang jelas darajat Allah sebutkan dengan lafal jamak. Per derajat-derajat, sekian banyak derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu di sini maksudnya ilmu agama. Ilmu agama. Karena ketika Allah menyebutkan keutamaan ilmu, maka tentu yang dimaksud adalah ilmu tentang mempelajari agamanya. Karena itulah ilmu yang mulia, yang bisa menyejukkan hati manusia, yang bisa membimbing manusia di kehidupan dunia dan akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak. Wa 'alaika bil amal, hendaknya engkau beramal. Wa da'wah ilaihi, dan hendaknya engkau mendakwahkan apa yang telah engkau ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." Wa man ahsanu, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya, kata Allah. Artinya, la ahad ahsan. Tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh, serta dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk dari yang berserah diri. Wahris antakuna minan naw'il awwal. Bersemangatlah agar engkau mendapatkan bagian dari jenis yang pertama, agar engkau menjadi jenis yang pertama, tanah yang baik. Mimman takbalu hadzan nur, dari orang-orang yang menerima cahaya ini. Alladzi ja'a bihi nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayudhi'ullahu bihi qalbak, sehingga Allah terangi hatimu. Wa yuhyihi, sehingga Allah terangi hatimu dan Allah hidupkan hatimu. Fal hayatus sahihah at-tayyibah la takunu illa bihi. Kehidupan yang benar, kehidupan yang tentram, kehidupan yang baik tidaklah terjadi kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdhar kullal hadhar, hendaknya engkau berhati-hati antakuna minan nau'i tsalits, termasuk dari jenis yang ketiga, alladzi lam yakbal hudallah, yang tidak menerima petunjuk dari Allah, wa lam yarfa' bihi ra'san, dan bukan dari orang-orang yang mengangkat kepalanya ketika petunjuk Allah datang. Apa maksudnya mengangkat kepalanya? Yakni orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, dia mengangkat kepalanya, artinya dia menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ma yustafadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, azamatu ma ja'a bihir rasul minal huda wal ilmi, agungnya apa yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan ilmu. Ala wa huwal Qur'an was sunnah wa atharuhuma fi hayatin nas. Ketahuilah apa yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan ilmu itu adalah Al-Qur'an dan sunnah, dan pengaruh keduanya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, tafawutun nas min haitsul isti'dad. Manusia berbeda-beda dalam persiapan menerima apa yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fannasu ma'adin, manusia itu adalah barang-barang tambang. Ma'adin itu asyai' al-mustaqir fil ardi, sesuatu yang menetap di tanah. Ya, barang tambang, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Seperti itulah keadaan manusia, berbeda-beda. Yang bagus, yang baik, menerima. Yang tidak baik, tidak menerima. Khaturatul i'rad. Kemudian faedah yang ketiga, fadlul ilmi wa ta'lim wa nashrul khairi finnas. Keutamaan berilmu, mengajarkan ilmu dan menyebarkan kebaikan pada manusia. Lalu yang terakhir, khaturatul i'rad amma ja'a bihi Rasulullah. Bahayanya berpaling dari apa yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min kitabin, berupa Alkitab dan sunnah, min jihah, dari sisi yang lain. Wa dilalatu hadza, ya, dalil dari penyimpangan ini, yakni keberpalingan seseorang adalah ketika dia berpaling, ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia haqaratuhum indallah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini satu hadis, yakni hadis yang ke As-sadis asyar, 16. Insyaallah besok masuk hadis yang ke 17 yang berkaitan tentang as-sidqu, jujur. Ada yang bertanya, ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Afan Ustaz, izin nanya. Ada sebuah hadis yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghina orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah mendahului dari apa yang mereka telah lakukan. Pertanyaannya, hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Siapa? Tidur. Siapa? Kalau jawab pertanyaan habis bangun tidur kayak gitu ya. Dikeluarkan oleh siapa? Antum-antum belakang. Siapa? Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Boleh kalau mau dicatat, di dalam Sahihul Bukhari nomor 6516. Demikian pula disebutkan nomor 1393 di dua tempat. Di dalam An-Nasa'i nomor 1936. di dalam Musnad Al-Imam Ahmad nomor 24942. Di dalam Musnad Imam Ahmad nomor 24942. Di dalam Ad-Darimi nomor 2511. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya insyaallah dibahas di kesempatan yang sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.